nomor berapa ini? Sampai di mana? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة min al-fiqhi wal fawaid. Pasal isyarat-isyarat ke sebagian apa yang dikandungi oleh peperangan ini, yakni perang Tabuk, dan apa yang terjadi di sekitarnya. Min al-fiqhi wal fawaid, dari pelajaran fiqhiyah dan faidah-faidah penting. Barakallahu fikum. Yang pertama, fa minha jawazul qitali fi syahril haram, bolehnya berperang di bulan-bulan haram, walaupun hukum asalnya adalah haram hukumnya. Dibolehkannya ini, barakallahu bikum, karena adanya riwayatan yang menyatakan bahwa beliau perang. Dan ini menunjukkan tentang perselisihan para ulama tentang mansukh tidaknya hukum ini. Barakallahu bikum. Hukum asalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaff. Barakallahu bikum. Itu hukum asalnya. Kata beliau di sini, in kana khurujuhu fi rajab, kalau memang keluarnya beliau di bulan Rajab, barakallahu fikum, keluarnya menuju Tabuk. Seandainya betul-betul kejadiannya keluarnya beliau di bulan Rajab, maka sudah termasuk pembolehan. Karena berapa? Bulan haram berapa? 4. Apa itu? Siapa yang ingat? Ibul. Taib. Rajab Ahsan. Tiga yang berturut-turut, Zulqa'dah dan Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Rajabu Mudar. Nah, kalau memang sahih bahwa Rasulullah SAW keluar menuju Tabuk di bulan Rajab, maka ini menunjukkan tentang bolehnya berperang di bulan haram. Alama qalahu Ibnu Ishaq, sesuai dengan apa dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Walakin hahuna amrun akhar, akan tetapi di sini ada perkara lain. Bahwa ahlul kitab lam yakunu yuharrimuna syahrul haram, bahwa ahlul kitab dahulu kala mereka tidak mengharamkan bulan-bulan haram ini. Barakallahu bikum. Bikhilafil Arab, beda dengan orang-orang Arab, fa innaha kanat tuharrimuhu. Pengharaman ini dari sejak sebelum, barakallahu bikum, datangnya Rasulullah, mereka sudah tidak mau perang memang di 4 bulan ini. Orang Arab, barakallahu bikum. Cuma jeleknya mereka, terkadang mereka menggeser-geser. Paham, barakallahu bikum? Mereka menggeser-geser. Oh, kok orang perang je dulu di sini, nanti orang ganti di bulan yang lain, orang tidak perang di situ. (Tuh) Itu jeleknya mereka, tapi mereka tetap kembali ke asalnya bahwa itu yang 4 bulan yang diharamkan. Sementara ahli kitab mereka tidak mengharamkan bulan-bulan haram ini untuk berperang di dalamnya. Fa in hakana tuharimu, hanya orang-orang Arab yang mengharamkannya. Wa taqaddama anna fi naskhi tahrimil qitali bihi qawlaini. Sudah kita lewati bahwa terjadi dua perbedaan di antara para ulama tentang dihapus tidaknya larangan ini. Ada dua pendapat, karena hujjatul fariqaini kami telah menyebutkan hujjah dari kedua pendapat para ulama tentang dihapus tidaknya larangan perang di bulan-bulan Muharram, di bulan-bulan haram. Wa minha tasrihul imami lirra'iyati wa i'lamihim bil amri alladhi yadurruhum sitruhu wa ikhfa'uhu liyata'ahhabu lahu wa yu'iddu lahu 'iddatahu wa jawazu sitri ghairihi 'anhum wal kinayati 'anhu lil maslahah. Bolehnya tasrihul imam lirra'iyah, bolehnya seorang penguasa, pemimpin negara untuk menyampaikan, mengumumkan perkara-perkara yang membahayakan mereka jika sekiranya ditutup-tutupi, dirahasiakan, akan membahayakan mereka. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, insya Allah kita akan mengarah ke daerah Tabuk. Kita akan menghadapi orang-orang Romawi, tentaranya yang begitu banyak dan terlatih dengan persenjataan lengkap. Karena memang Romawi dan Persia pada saat itu termasuk negara adikuasa, negara adidaya. Terbilang pada saat itu dua negara terbesar di zamannya dengan pasukan, perangnya yang luar biasa dan juga perkembangan perekonomian yang ada pada mereka dan kondisi politik mereka yang stabil pada saat itu, dua wilayah ini, dua negara ini. Adapun negara Arab belum bentuk negara pada saat itu, wilayah yang tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena tidak memiliki potensi besar untuk pertanian dan yang lainnya. Negara tandus. Belum lagi barakallahu fikum, orang-orangnya tidak ada yang mau diatur. Paham barakallahu fikum? Tidak ada yang mau diatur. Semua hidup berkelompok-kelompok dengan kabilahnya masing-masing. Sehingganya apa? Mereka tidak pernah bisa maju karena senantiasa berperang antara kabilah dengan kabilah. Itu saja. Perang, ikhlas. Kalah, dijual, dijadikan budak, macam-macam. Ini yang menjadikan mereka tidak bisa maju. Wallahul musta'an. Baik. Secara geografis memang pada saat itu enggak ditengok karena bukan daerah yang bisa diolah menjadi lahan pertanian yang lebih luas. Daerah tandus. Barakallahu fikum. Belum lagi karakter mereka yang mau diatur. Subhanallah. Taib, nanti setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah muncul. Barakallahu fikum. Mereka dibentuk, mereka ditata, mereka diatur sedemikian rupa. Dan mulai sejak saat itu berkembang menjadi satu wilayah negara yang berdaulat. Barakallahu fikum. Dan diperhitungkan oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Berikutnya, Romawi dan Persia harus tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sampai Raja Herakles sendiri, Raja Romawi pada saat itu, mengatakan kepada Abu Sufyan, jika sekiranya apa yang kau ucapkan ini benar, sebelumnya diadakan pertanyaan, bagaimana begini, bagaimana begini? Dijawab semuanya, barakallahu fikum, oleh Abu Sufyan pada saat itu, yang menunjukkan dan dalam keyakinan sang raja ini bahwa ini orang betul-betul nabi yang ditunggu dalam ilmunya dia. Kan paham barakallahu fikum. Raja Herakles ini adalah orang cerdas, memiliki pengetahuan yang luas. Jadi, ditanya, siapa di antara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan orang yang aku jadi nabi di negeri kalian ini, di wilayah kalian? Inilah saya, Abu Sufyan. Taib. Abu Sufyan maju. Dan yang lainnya di belakang. Waktu itu mereka datang ke Syam untuk berdagang. Bertepatan dengan ada surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Irakul untuk masuk Islam. Barakallahu fikum. Sehingga kondisi itu diambil kesempatan oleh Irakul untuk menanya dan mencari tahu siapa sesungguhnya orang ini. Dan untuk memastikan bahwa jawaban yang dijawabkan oleh Abu Sufyan pada saat itu benar adanya, semua orang selain dia di belakang dan mengatakan, kalau orang ini menjawab dengan jawaban yang benar, kalian memberikan isyarat bahwa dia jawabannya salah atau dusta. Baik. Maka ditanyalah Abu Sufyan, apakah orang ini yang ngaku jadi nabi pernah kalian dapati berdusta? Tidak kami pernah mendapatinya berdusta sekalipun. Kata Herakl, demikianlah. Seorang yang diutus dan diangkat oleh Allah menjadi nabi, tidak akan mungkin dia tidak berdusta. Sesama manusia kemudian mau berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tidak mungkin. Dan kalau dia senantiasa pendusta, tidak akan mungkin diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang rasul. Barakallahu, menjadi seorang nabi. Baik. Adakah dulunya di antara orang-orang tuanya, nenek moyangnya seorang raja? Tidak ada seorang raja. Cuma kayak ini kepala kabilah, yakni keluarga besarnya. Keluarga terpandang. Kata Herakl, seandainya dulunya dia memiliki ayah atau kakek atau ke atasnya seorang raja, boleh jadi kita katakan dia sekarang menghimpun kekuatan untuk meraih kekuasaan orang tuanya. Sementara ini tidak. Berarti dia memang seorang rasul. Baik. Apakah dia pernah kalian dapati berkhianat? Oh, tidak pernah. Ini kayak juga para nabi tidak pernah berkhianat. Adakah orang-orang di antara mereka yang masuk ke dalam agamanya kemudian keluar dari agamanya karena benci terhadap agama itu? Tidak ada. Justru semakin hari semakin banyak yang ikuti dia. Barakallahu fiik. Demikian pula iman, kalau sudah masuk ke dalam hati maka akan semakin kokoh. Dan seterusnya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kata Herakl, seandainya yang kalian ucapkan itu benar, maka demi Allah dia akan menduduki dan menguasai tempat dari kedua kakimu ini. Demi Allah dia akan menguasai wilayah ini. Karena memang itu dalam apa? Dalam ilmu mereka. Subhanallah. Sebenarnya sudah ada keinginan Herakl untuk apa? Untuk masuk Islam. Cuma dia ternyata lebih sayang dengan kekuasaannya. Lebih sayang dengan kekuasaannya. Karena dia tahu pasti bahwa Rasul adalah seorang Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, dia hanya memberikan hadiah-hadiah sebagai wujud penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Raja Persia pada saat itu, dia mencabik-cabik, robek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya berita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sang Raja Persia melakukan demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mazzaqallahu mulka." Semoga Allah SWT mencabik-cabik kerajaan. Setelah itu tidak ada lagi. Memang tercabik-cabik kerajaan. Kudeta sana sih tidak pernah. Barulah. Tidak pernah damai wilayahnya sampai dikuasai oleh kaum muslimin. Barakallahu fiik. Itu sedikit cerita tentang masalah apa? Tentang Persia dan Romawi. Intinya mereka pada saat itu adalah negara yang memiliki kekuatan super perekonomian maju, politik hebat, kemudian angkatan perang luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau sembunyi-sembunyi. Tidak mau rahasia-rahasia. Sekarang kita akan ke Tabuk dan kita akan menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya lebih banyak. Tujuannya apa? Liyata'ahabu lahu. Agar supaya masyarakat kaum muslimin siap-siap diri untuk itu. Dengan latihan, dengan ketangkasan, dengan macam-macam. Wa yu'iddu lahu 'iddatahu, dengan berbagai macam perbekalan, persiapan mental, fisik. Barakallahu fiik. Ini tujuannya agar supaya mereka tidak tek, orang kuat ini tahu kalau begini. Tidak ada cerita itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kita akan menghadapi mereka orang-orang Romawi dengan jumlah pasukan tentunya lebih banyak, persenjataan yang lebih lengkap dan seterusnya. Supaya tidak ada lagi alasan. Kita Pak Nin tahu kita ini. Tahu bagaimana. Barakallahu fikum. Anda sudah diberitahu memang. Lihat ahabu agar supaya mereka bersiap-siap diri untuk itu. Wajawasu satrihi gairihi. Satri gairihi anhum. Dan bolehnya seorang penguasa untuk menutup-nutupi, merahasiakan sesuatu. Untuk kemaslahatan. Karena mata-mata di zaman itu sudah ada. Mata-mata jasus sudah ada di zaman itu, sudah banyak, sesuatu yang lumrah. Madinah kan daerah terbuka. Orang keluar masuk, para pedagang dan seterusnya. Di setiap musim dan setiap pasar ada para pendatang untuk menjual dagangannya kan. Informasi ini keluar masuk. Barakallah. Belum lagi para munafikin ada di sana, Yahudinya juga ada di sana. Tukar informasi dan barakallahu fikum. Kondisi kaum muslimin ketahuan. Oleh karena itu selain perang Tabuk ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau ke timur beliau mengatakan bagaimana kondisi arah selatan sana. Barakallahu fikum. Kalau beliau mau ke utara. Memang Rasulullah sallallahu bertanya ke sana. Dan keluarnya pun ke sana. Paham? Setelah itu belok. Untuk mengelabui apa? Mata-mata. Baik. Ini untuk kemaslahatan. Kemaslahatan. Beda dengan perang Tabuk. Memang terang-terangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk kita akan ke Tabuk. Tidak ada cerita tauriah. Agar supaya semuanya bersiap diri. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang tengah-tengah. Barakallahu fikum. Yani bolehnya imam menyampaikan sesuatu dengan terang dan jelas, mengumumkannya untuk kemaslahatan. Dan bolehnya menyembunyikan beberapa perkara untuk kemaslahatan juga. Menyembunyikan perkara-perkara tertentu untuk kemaslahatan juga. Wa minha anal imama idza stamfaral jaysha lazimahum an-nafir. Seorang penguasa, seorang imam, idza stamfaral jaysha, istamfara itu adalah mobilisasi umum. Semua masyarakat yang sudah dewasa wajib perang. Kalau di zaman sekarang ini wajib militer. Barakallahu fikum. Wajib militer, semua harus ikut perang. Kalau pengumuman ini ya diumumkan, lazimahumun nasir, wajib semuanya. Tidak perlu izin siapa-siapa. Barakallahu fikum. Baik, walam yajuz li ahadin at-takhalluf illa bi idzni, dan tidak ada seorang pun boleh untuk tidak ikut perang kecuali dengan izin imam. Wala yushtaratu fi wujubin an-nafiri ta'yinu kulli wahidin minhum bi ainihi, dan tidak perlu, tidak ada syarat ditunjuk satu demi satu, pokoknya semuanya. Baik, bal matastamfaral jaysha, yani bahkan kapanpun mereka diajak dikomando untuk ikut perang, lazim akul wahid minhum al-khuruju ma'ahum. Lazim, wajib, wajib ain. Barakallahu fikum, untuk semuanya keluar bersama dengan imam. Wa hadha ahlul mawadi' thalatha allati yasiru fiha al-jihadu fardhu ain. Ini salah satu di antara keadaan yang menjadikan perang itu adalah fardhu ain. Semua orang harus ikut perang. Baik. Kemudian kedua, idza hadara al-adul balad. Yang kondisi kedua, semua orang berperang ketika musuh justru yang menyerang negeri kaum muslimin. Semua laki perempuan memang harus angkat senjata untuk mempertahankan diri dan melawan musuh-musuh ini. Barakallahu fiik. Baik, wasani idza hadara al-adul balad. Wasalif ila hadara bain as-saffaini. Dan yang ketiga, ketika pasukan perang sudah berhadap-hadapan, tidak lagi boleh ada yang mundur. Walaupun hukum asalnya dipilih siapa yang mau perang, ikut silakan. Barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau sudah berhadap-hadapan, haram hukumnya untuk pulang atau lari dari peperangan. Ini termasuk dosa besar. Barakallahu fikum. At-tawalli yawm az-zahf, termasuk di antara dosa-dosa besar yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lari dari peperangan. Kenapa dilarang lari? Karena kalau dia lari, bukan cuma dia saja yang lari, efeknya akan membuat yang lainnya juga bakal lari. Minimal membuat kendor sebagian yang lainnya. Tapi orang mengatakan, ih, siapa tahu tinggal sedikit. Pada lari kan, begitu kan. Tapi yang dari tadinya semangat membara-bara, barakallahu fikum, ketika dia, siap pun satu-satu lari. Barakallahu fikum. Nyarinya pun ciut. Barakallahu fikum. Padahal justru yang ada adalah saling menyemangati. Dan jangan lari. Barakallahu fikum, sudah berhadapan-hadapan. Kecuali kalau musuhnya memang berlipat-lipat ganda. Dari yang sudah kita pelajari di tafsir subuh hari, barakallahu fikum. Yang pada awalnya 1:10 tidak boleh lari. Paham? Kemudian diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 1:2. Kalau 1:2 tidak boleh lari. Barakallahu fiik. Dan ternyata dalam kenyataannya, bahkan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang jumlah pasukan berlipat-lipat kali, tetap kaum muslimin maju. Subhanallah. Dan rasa takut yang betul-betul yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, Allah campakkan di hati orang-orang yang apa? Hati-hati orang kufar. Ketika negeri Madain yang hendak dituju oleh barakallahu fikum kaum muslimin, orang-orang Persia sudah memutus semua jembatan dan semua perahu dibakar dan dirusak, agar supaya kaum muslimin tidak bisa nyebrang. Panglima perangnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Jalan mereka di atas air. Pasukan perang semuanya berjalan di atas air dengan kuda-kudanya. Begitu orang-orang Persia melihat, bukan orang mereka ini nih. Wih, barakallahu fikum. Kaum muslimin sampai ke seberang sudah kosong, tidak ada lagi orang-orang di seberang. Tinggal harta benda yang berserakan di mana-mana. Harta benda mereka tinggalkan semuanya. Disitulah barakallahu fikum, kaum muslimin mendapatkan ganimah yang sungguh sangat luar biasa. Ganimah sangat luar biasa. Mereka sudah lari duluan, kosong negeri itu. Barakallahu fikum. Karena mereka melihat, ini bukan manusia yang kita lawan ini. Tidak mungkin mati mereka ini. Barakallahu fikum. Kosong negeri mereka. Mereka tinggalkan, menyelamatkan diri. Tidak ada guna kita, barakallahu fikum, dada, berikan dada gula kita bertahan di sini, apalagi melawan sudah. Mati adalah suatu yang pasti menurut mereka, sehingga mereka harus meninggalkan negerinya, meninggalkan semua harta benda mereka agar supaya mereka lebih cepat bergerak meninggalkan wilayah itu. Karena semakin banyak beban, semakin lamban perjalanan. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Ini tiga kondisi wajib perang. Pertama, ketika dimobilisasi umum. Kemudian yang kedua, kalau kaum muslimin yang justru diserang, tidak boleh lari, tidak boleh takut, harus semuanya ikut perang, membela diri minimal. Kemudian yang ketiga, kalau pasukan sudah berhadap-hadapan, maka tidak lagi boleh ada yang lari. Wa minha, faedah berikutnya, wujubul jihad bil mal, wajibnya jihad dengan harta. Kama yajibu bin nafs, sebagaimana wajibnya berjihad dengan apa? Dengan jiwa, dengan fisik. Jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kalian dan apa? Taib, jiwa kalian. Wa lam yajuz li ahadin at-takhalluf, maksudnya kama yajibu bin nafs, wa hadha ihda riwayataini an Ahmad, ini salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad, wa hiya as-shawabu alladhi la raiba fihi, dan inilah yang benar, bahwa kalau tidak anda bisa jihad dengan jiwa anda, ya karena mungkin ada alasan syar'i seperti cacat atau seperti tua, lemah, buta, barakallahu alaikum, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam peperangan. Orang-orang yang telah diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ikut perang, barakallahu fikum. Tapi kalau ada uang mereka atau harta mereka, maka tetap wajib untuk mereka mengeluarkan harta mereka. Ada kudanya, serahkan ke orang-orang yang mau ikut perang. Barakallahu alaikum. Biayai mereka yang mau ikut perang, karena peperangan ini membutuhkan dan menelan biaya yang sangat besar. Mengkadimi zaman, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, pembiayaan negara terbesar ketika mereka harus berperang. Subhanallah. Fainal amra bil jihad bil mali, fainal amra bil jihad bil mali syaqiqul amri bil jihad bin nafs bil qur'ani wa qarinuhu, karena jihad dengan harta itu syaqiq, saudara kembarnya jihad dengan jiwa dalam Al-Qur'an, saudara kembarnya jihad bin nafs dan jihad bil mal, seperti ayat yang kita bacakan tadi, wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Balja'a muqaddaman alal jihad bin nafs, bahkan lebih awal diucapkan oleh Allah, wajahidu fisabilillah bi amwalikum, lebih awal diucapkan oleh Allah, jihadlah kalian di jalan Allah dengan harta benda kalian dan jiwa-jiwa kalian. Sekali lagi, lebih awal diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang jiwa. Fi kulli mawadi, di semua tempat dalam Al-Quran, illa mawdi'an wahidan, kecuali di satu tempat. Wa hadha yadullu ala anna al-jihad bi aham wa akidu min al-jihad bin nafs. Ini menunjukkan bahwa jihad dengan harta benda adalah sesuatu yang lebih penting dan lebih ditekankan daripada jihad bin nafs. Bagaimana bisa? Ya ngapain ke medan perang kalau tidak membawa apa-apa? Telanjang dada, tidak bawa senjata, namanya bunuh diri. Barakallahu alaikum. Harus ada kuda, harus ada kendaraan, harus ada senjata, harus ada perisai, harus ada apa? Helm perang, baju besi. Barakallahu alaikum. Persiapan makanan. Ini semuanya apa? Mal, harta benda. Ini yang harus didahulukan. Ini dulu baru berangkat perang. Kalau ini tidak ada, namanya bunuh diri. Tidak bisa perang orang kalau tidak ada senjata. Kan demikian. Senjata dari mana? Ya dari harta benda. Barakallahu fikum. Tameng, baju besi, ini semuanya harus dibeli. Dibuat sendiri pun perlu biaya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu di lebih utama wala riba anna ana wa ahlul jihadain, dan tidak diragukan lagi bahwa jihad bil mal salah satu di antara dua jihad. Kama kala Nabi SAW, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, barang siapa yang memperbekali prajurit perang maka sungguh telah dia ikut perang. Walaupun tidak ikut ya karena mungkin alasan syar'i tadi, buta, bercacat, atau terlalu tua dia lemah atau sakit. Barakallahu fikum. Tapi ada uangnya, ada kudanya, ada kendaraan, ada sesuatu yang bisa dia berikan kepada apa? Para prajurit. Namanya kata Rasulullah, man jahaza tajhiz, itu adalah pembekalan. Barakallahu fikum. Jahaza ghazian. Seperti ketika seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin ikut perang, cuman aku tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangilah si fulan. Aku dengar bahwa dia telah bersiap beberapa hari yang lalu, cuma dia jatuh sakit, kemudian sepertinya dia tidak bisa ikut perang. Mintalah ke dia apa yang telah menjadi persiapannya. Ketika sahabat itu datang, ya fulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ke sini dan menanyakan tentang keadaanmu dan persiapanmu. Kalau memang engkau tidak ikut perang, maka serahkan kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, serahkan semuanya kepada si fulan apa yang telah aku persiapkan. Diserahkan semuanya. Makanannya, minumannya, senjatanya, kudanya, segala sesuatunya. Seakan-akan bahwa dia yang keluar sendiri untuk ikut perang, padahal tidak mampu dia akhirnya. Kata Rasulullah, man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang mempersenjatai dari membekali pasukan perang, maka sungguh dia dianggap berperang, dia mendapatkan pahalanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Fa yajibu alal qadir alaihi kama yajibu al qadir bil badani, wajib bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan hartanya sebagaimana wajibnya orang yang mampu untuk keluar dengan badannya. Wala yatimul jihadu bil badani illa bi badlihi, wala yantasiru illa bil adadi wal udad. Wala yatimul jihadu bil badani illa bi badlihi, dan tidak akan bisa namanya jihad kecuali kita keluar sendiri. Dan tidak akan mungkin kita menang kecuali dengan apa? Adad wal udad, jumlah pasukan dan perbekalan. Perbekalan di sini semuanya, segala sesuatunya. Yani senjata itu nomor satu. Barakallahu fikum. Senjata, anak-anak panah, busur, pedang ini dipakai sekarang patah. Barakallahu fikum. Benturan pedang dengan pedang sehingga patah. Sebagaimana kata Khalid bin Walid, aku waktu perang sampai 7 pedang patah. Luar biasa. Sehingga beliau hanya berperang dengan pedang yang sudah patah. Satu perangan beliau menceritakan kondisinya. Alhasil butuh apa? Butuh dana besar untuk perang. Harus ada dana untuk itu. Persenjataan, perbekalan makanan. Fa illam yaqdir ay yuksir al-adad, wajib alaihi ay yamudda bil mali wal udad. Kalau dianya sendiri tidak mampu membantu dengan jiwanya, dengan dirinya untuk memperbanyak jumlah pasukan, ya silakan hartanya dia keluarkan untuk memperbanyak perbekalan. Panah-panah ini dilepaskan sudah tidak bakal kembali. Paham barulah itu. Lepaskan sudah. Tak kecuali anak-anak yang dari sana. Jadi, ada anak-anak yang diperintahkan atau budak-budak yang diperintahkan untuk memungut panah-panah untuk dipakai kembali menyerang. Fa'ilam yakdir ayyukthir al-adad, kalau dia tidak mampu untuk memperbanyak jumlah pasukan, maka silakan memperbanyak jumlah apa? Harta untuk dipakai dalam peperangan. Wa idza wajabal hajju bil mali 'alal 'ajizi bil badani fa wajabal jihadu bil mali aw la wahra. Fa in wajabal hajju bil mali 'alal 'ajiz bil badan. Nah, ketika seorang yang wajib melakukan ibadah haji dengan hartanya. Paham barakallahu fikum. Baik. Dia wajib haji. Ada harta, tapi fisiknya tidak lagi mampu. Maka harta itu harus dikeluarkan untuk orang menghajikan dia. Paham barakallahu fikum. Untuk haji saja seperti modelnya, apalagi perang. Kalau Anda tidak bisa ikut perang, maka keluarkan harta Anda untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai sini. Lahuna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.